Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faya ma'asyaral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan tafsir ayat yang ke-74 dari surah Al-Imran. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, a'udhu billahi sami'il aliminas syaitanir rajim. Yahtassu birahmatihi man yasha, wallahu dhul fadlil adhim. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah zat yang memiliki anugerah yang agung. Ayat ini ditafsirkan oleh Al-Imam Asy-Syuyuti rahimahullah dengan tanpa penjelasan. Dia langsung menyatakan yahtassu birahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah zat yang memiliki anugerah yang agung. Di sini diterangkan oleh Allah bahwasannya Allah mengkhususkan dengan rahmatnya untuk diberikan pada siapa yang Allah kehendaki. Rahmatnya Allah di sini adalah rahmat yang sifatnya mutlak. Rahmat yang ada di dunia yang nanti akan berkelanjutan untuk dirasakan oleh seorang hamba di akhirat, berupa nikmat agama dan segala yang menyempurnakannya dari amal-amal soleh, akhlak yang mulia. Maka Allah memberikan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah memberikan nikmat tentang pengetahuan, pemahaman agamanya kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena nikmat ad-diniyah, nikmat yang kaitannya dengan perkara agama, ini adalah nikmat yang hakikiyah. Ini adalah nikmat di dunia yang nanti akan mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan hidup atau kenikmatan yang abadi dalam kehidupan akhiratnya. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah zat-Nya memiliki anugerah atau karunia yang agung yang besar. Karunia Allah tidak bisa disifati oleh manusia demikian demikian demikian. Karena anugerah Allah itu maha agung. Bahkan anugerah Allah, karunia Allah gak bisa dibayangkan oleh benak seorang hamba. Anugerah dan kebaikan Allah itu sampai sejauh ilmu Allah. Disebutkan Rabbana wasyi'ta kulla syai'in rahmata wa ilma. Duhai Rabb kami, Engkau lapangkan, Engkau cakupi segala sesuatu itu dengan rahmat dan ilmu-Mu. Jadi rahmat Allah sebesar ilmu Allah Jalla wa Azza. Dan rahmat Allah dan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah diberikan oleh Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Termasuk nikmat kenabian diberikan oleh Allah kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Ternyata Nabi akhir zaman Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikhususkan oleh Allah Nabi akhir zaman, Nabiul Ummi, ini muncul atau lahir dari bangsa Arab, dari suku Quraisy. Dari suku Quraisy dipilih oleh Allah dari Bani Hasyim, keturunan yang paling mulia. Ini yang menjadikan orang-orang Yahud iri dengki. Kenapa Nabi akhir zaman, penutup segenap para rasul, tidak dipilih oleh Allah dari bangsa mereka? Kenapa? Yahtasu birahmatihi mayyasa. Allah khususkan rahmatnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Dalam ayat yang berikutnya, wa min ahlil kitabi man ing ta'manhu bikintari yu'addihi ilaih, wa minhum man in ta'manhu bidinaril la yu'addihi ilaih illa ma dumta 'alaihi qa'ima. Dalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Dan ada di antara sebagian ahlul kitab orang yang kalau kamu memberikan amanah kepadanya bikin torin dengan amanah berupa titipan harta yang banyak yang melimpah, yu'addihi ilaik, dia akan menunaikannya kepadamu, akan mengembalikan amanah yang dia pikul kepadamu. Meskipun dititipi harta yang banyak yang melimpah. Namun ada di antara sebagian ahli kitab, adanya orang yang kalau kamu memberikan amanah kepadanya hanya berupa satu dinar saja, dia tidak akan mengembalikannya kepadamu. Kecuali madum ta'alehi ko'ima, kecuali kalau kamu harus nantiasa berdiri menagihnya. Ditunggui, kembalikan enggak amanah yang aku titipkan padamu, ditagih terus, kembalikan enggak, baru mau mengembalikan. Hanya satu dinar yang dititipkan padanya. Dalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabil. Yang demikian itu, yaitu meninggalkan untuk menunaikan amanah yang ada pada sebagian orang-orang Yahud, itu didasari karena mereka punya pendapat laisa 'alaina fil ummiyina sabil. Tidak ada atas kami kalau mungkin mendolimi umat yang ummi, umat yang buta huruf, kaum muslimin, itu enggak ada dosa menurut mereka. Wa yaquluna 'alallahi al-kadhiba, dan mereka mengatakan atas Allah sebuah kedustaan, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui yang demikian itu. Ditafsirkan ayat ini oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bikintarin ay bimalin kathirin yu'addihi ilaik li amanatihi ka Abdillah bin Salam aw da'ahu rajulun alfan wa mi'atai ukiyatin dahaban fa'addaha ilaih. Dan ada sebagian ahli kitab, kata Allah, adanya orang yang kalau kamu memberikan amanah berupa satu kintor, artinya harta yang banyak yang melimpah, yu'addihi ilaik, dia akan mengembalikan, menunaikan amanah tersebut kepadamu, li amanatihi, karena sifat amanah yang ada padanya. Dari kalangan ahli kitab. Contohnya seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Ada pernah seorang laki-laki menitipkan, mengamanahkan pada beliau 1200 kantong emas. Bayangkan, 1200 kantong emas dititipkan kepada Abdullah bin Salam. Fa'addahi ilaihi, kemudian Abdullah bin Salam menunaikan amanah yang dibebankan kepada diri beliau kepada pemiliknya, dikembalikan lagi karena sifat amanah yang ada pada beliau. Namun wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaika li khiyanatihi. Namun ada di antara sebagian mereka orang yang kalau kamu mengamanahkan kepadanya hanya satu uang dinar saja, la yu'addihi ilaika, maka dia tidak akan menunaikannya padamu, li khiyanatihi, karena sifat khianat yang ada pada dirinya. Illa madum ta'alahi qa'ima, kecuali kalau kamu senantiasa berdiri menagihnya, baru mau mengembalikan. Aila tufarrikuhu, kecuali kalau kamu tidak mau berpisah dengannya. Tungguin terus, kembalikan enggak, baru mau mengembalikan. Hanya diberi amanah, dititipi satu dinar saja, satu keping dinar. Famata faraktahu angkarahu, maka kapan saja kamu meninggalkannya, dia akan mengingkarinya. Oh tidak, saya enggak diberi apa-apa kok. Enggak ada yang menitipkan sesuatu pada saya. Kapan dia menitipkan? Padahal hanya satu dinar. Contoh diantara orang yang khianat semacam itu adalah Ka'ab bin al-Asraf. Seperti Ka'ab bin al-Asraf. Istauda'ahu Quraisyun dinaron fajahadahu. Ada pernah seorang Quraisy menitipkan satu keping dinar kepadanya, kemudian diingkari oleh Ka'ab bin al-Asraf. Oh tidak, dia enggak nitipkan apa-apa kok sama saya. Padahal menitipkan satu dinar, diingkari. Kenapa? Sifat jelek, tabiat buruk yang ada pada orang Yahudi. Namun di antara mereka ada yang baik seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Diberi amanah harta yang banyak, bahkan 1200 kantong emas. Nah, orang apa enggak tergiur dititipkan, disuruh apa? Megang itu. Kalau sekarang miliaran nilainya. Ini dikembalikan. Dikembalikan. Kenapa? Karena amanahnya. Dia seorang yang menunaikan amanah. Dalika aitarkul ada bi annahum qalu bisababi qaulihim laisa alaina fil ummiyyin ay al arabi sabilun ay ismun listihlalihim dulma man khalafa dinahum. Yang demikian itu sifat mereka yang suka menunaikan amanah. Bi annahum qalu, itu disebabkan karena mereka punya pendapat, karena sebab pendapat mereka yang menyatakan tidak ada dosa atas kami terhadap orang-orang yang ummi, yaitu bangsa Arab. Ai al-Arab. Sabil, enggak ada dosa. Ai ismun. Enggak ada dosa bagi kami kalau seandainya kami itu mendolimi orang-orang Arab. Ini menurut orang Yahudi. Listihlalihim dulma man khalafa dinihim, karena akidah yang ada pada mereka, yaitu mereka menghalalkan mendolimi orang yang menyelisihi agama mereka. Bagi orang Yahudi, kalau orang itu tidak seagama dengan kita, itu halal untuk didolimi. Dan ini terus ada hingga orang-orang Yahudi sekarang. Bagaimana kedoliman orang-orang Yahudi sekarang terhadap warga Palestina dan tanah negeri mereka direbut, dikuasai penduduknya, ditindas dan seterusnya. Kenapa? Mereka menganggap itu halal mendolimi orang yang berseberangan dengan ajaran agama mereka. Wa nasabuhu ilaihi ta'ala, kemudian mereka menisbahkan penghalalan mereka untuk mendolimi orang yang berseberangan dengan ajaran agama mereka ini disnisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menghalalkan Allah, bukan saya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membantah mereka dengan menyatakan wa yaquluna 'alallahil kadhiba, mereka berani mengucapkan atas Allah sebuah kedustaan. Dalam hal apa? Finis badi dalika ilaihi, yaitu menisbahkan bolehnya mendolimi orang yang berbeda dengan ajaran agama mereka ini dinisbahkan kepada Allah. Ini adalah sebuah kedustaan. Allah menyatakan wa yaquluna 'alallahil kadhiba, mereka mengatakan atas Allah sebuah kedustaan dalam menisbahkan yang demikian itu kepada Allah. Menghalalkan orang yang berseberangan dengan agama mereka ini dinisbahkan kepada ajaran Allah, ini adalah sebuah kedustaan. Wa hum ya'lamun, mereka mengucapkan atas Allah sebuah kedustaan dalam keadaan mereka mengetahui bahwasanya mereka adalah berdusta. Ini memang karakter yang ada pada orang-orang Yahud, berani berdusta. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menghambarkan keadaan ahli kitab dalam hal menunaikan amanah atau mengkhianati amanah terkait atau terkhusus amanah dalam urusan harta. Maka tatkala pada ayat-ayat yang sebelumnya Allah telah jelaskan, Allah sebutkan pengkhianatan orang Yahudi dalam perkara agama, bagaimana makar jahat mereka, bagaimana mereka berusaha untuk menyembunyikan kebenaran. Maka di sini Allah menghabarkan bahwasanya ada di antara orang-orang Yahud adanya orang yang pengkhianat, seperti tadi Ka'ab bin Al-Asrab, dan ada di antara mereka orang yang masih amanah, seperti Abdullah bin Salam. Maka di antara yang amanah, kalau kamu mengamanahkan padanya uang yang banyak, dia akan mengembalikannya padamu. Berarti kalau diberi amanah harta yang besar saja dikembalikan, apalagi kalau sekedar amanah harta yang kecil, tentu akan dikembalikan. Namun ada di antara mereka yang kalau seandainya kamu memberikan amanah kepada mereka satu keping uang dinar saja, dia tidak akan menunaikannya padamu. Kalau yang remeh saja tidak dikembalikan, berarti kalau seandainya diberi amanah yang besar, tentu lebih tidak dikembalikan lagi. Eman tentunya untuk mengembalikannya. Perilaku mereka yang demikian itu didasari karena keyakinan mereka bahwasanya bagi kami ahli kitab itu kalau mendolimi bangsa Arab itu enggak ada dosanya. Maksudnya enggak ada dosa atas mereka kalau mendolimi orang-orang yang umi, maksudnya bangsa Arab, kaum muslimin. Jadi menurut mereka enggak ada dosa atas mereka kalau mereka tidak menunaikan amanah harta bangsa Arab atau kaum muslimin yang mereka titipkan pada ahli kitab. Karena ahli kitab dengan prasangka mereka yang rusak, pemikiran mereka yang batil, mereka merendahkan bangsa Arab dengan serendah-rendahnya. Dan mereka sebaliknya melihat diri mereka mencapai puncak kebesaran, kesombongan. Padahal mereka adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina. Sehingga mereka tidak melihat bagi bangsa Arab itu ada sebuah kehormatan yang harus mereka jaga. Bahkan mereka lebih dari itu membolehkan untuk mendzaliminya. Sehingga terkumpul pada diri ahlul kitab orang-orang Yahud dua kejahatan sekaligus. Pertama, mereka mengumpulkan kejahatan, memakan harta yang haram, dan keyakinan menghalalkan yang demikian itu. Dan tentu ini adalah perbuatan sebuah kedustaan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang berilmu, yang dia itu menghalalkan banyak hal yang diharamkan, maka terkadang pada sebagian manusia itu memahami bahwasanya orang yang berilmu itu pasti menghabarkan dari hukum Allah, bukan menghabarkan dari hukum bikiniannya, tertipu pengikutnya. Itulah sebuah kedustaan yang dinyatakan oleh Allah. Wa yaquluna 'alallahi al-kadhiba wa hum ya'lamun, dan mereka mengatakan atas Allah sebuah kedustaan dalam keadaan mereka menyadarinya. Dan ini sebesar-besar dosa, yaitu berbicara atas Allah dengan tanpa ilmu. Maka dalam ayat yang selanjutnya Allah bantah mereka. Allah bantah mereka. Bala man awfa bi'adihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bahkan tidak demikian, justru bagi mereka bala man awfa bi'adihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin, justru bagi orang yang menunaikan janjinya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ditafsirkan oleh As-Suyuti, bala 'alaihim fihim sabil. Man awfa bi ahdihi alladhi ahadallahu 'alaihi aw bi ahdillahi ilaihi min ada'il amanah wa ghairihi. Wattaqallaha bitarkil ma'asi wa amali ta'at fa innallaha yuhibbul mutakin fihi wad'ud dhahir mawdi'al mudmar ay yuhibbuhum bimana yusibuhum. Tentu atas mereka dosa kalau meyakini bolehnya mendzalimi bangsa Arab. Bahkan siapa yang menunaikan janjinya yang dia telah berjanji kepada Allah atasnya, atau dia menunaikan janji Allah untuk menunaikan amanah dan yang semisalnya, kemudian dia bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan berbagai macam kemaksiatan dan menjalankan berbagai macam amal ketaatan, sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Di sini dalam ilmu tafsir ada istilahnya tata bahasa meletakkan kata benda yang dohir di tempat kata ganti atau dohir atau domir. Fa innallaha yuhibbul muttaqin, harusnya fa innallaha yuhibbuhum, kan cukup dengan kata ganti sesungguhnya Allah mencintai mereka. Tapi ditampakkan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kan disebutkan siapa yang menunaikan janjinya, siapa yang bertakwa, maka Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Harusnya maka Allah mencintai mereka kan sudah cukup. Tapi di sini ditampakkan sesungguhnya Allah mencintai, disebutkan orang-orang yang bertakwa. Yuhibbuhum bimakna yusibuhum. Kata Asyuyuti, mencintai mereka artinya memberikan pahala pada mereka. Ini ta'wil Asyuyuti rahimahullah dalam masalah asma wa sifat. Menakwilkan sifat cinta Allah itu dengan takwilan memberi pahala. Jadi Allah kalau mencintai hambanya itu artinya memberi pahala. Ini adalah penakwilan yang batil, yang salah. Ini di antara penyimpangan akidah asma wa sifat yang ada pada Al-Imam Asyuyuti dengan keilmuan beliau yang luar biasa. Beliau itu menghafal semua hadis yang beliau dapati di masanya, sehingga digelari dengan Al-Hafidz Asyuyuti. Sampai beliau mengatakan kalau di dunia di zaman beliau masih ada hadis, aku akan menghafalnya. Ini menunjukkan sudah berapa yang dihafal oleh beliau dengan keilmuan yang begitu luas. Ternyata apa, karena memang zamannya fitnah, apa Asy'ariyah, yaitu penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat yang sangat kuat, dia termasuk orang-orang yang terpengaruh, sehingga dia termasuk orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan dalam masalah asma wa sifat. Ini menakwilkan. Maka akidah ahlus sunnah ketika Allah sebutkan innallaha yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, berarti Allah punya sifat cinta. Namun dalam akidah ahlus sunnah, cintanya Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, berbeda dengan sifat cintanya makhluk. Kalau sifat cintanya makhluk ada unsur kekurangannya, tapi cintanya Allah itu maha sempurna, enggak sama dengan cintanya manusia. Karena ahlus sunnah berpatokan dengan dalil Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun. Kemudian Allah sebutkan dan Dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya Allah menamai dirinya dengan As-Sami Al-Basir, artinya zat yang As-Sami, namanya Allah As-Sami berarti memiliki sifat mendengar. Al-Basir berarti memiliki sifat apa? Melihat. Kemudian di awal ayat Allah jelaskan laisa kamitslihi syai'un, enggak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Berarti apa? Mendengar dan melihatnya Allah enggak semisal dengan mendengar dan melihatnya makhluknya, berbeda hakikatnya. Maknanya kita tetapkan Allah punya sifat mendengar, melihat, Allah mencintai. Namun itu semua enggak sama dengan sifat cintanya makhluk. Ini akidah ahlus sunnati wal jamaah. Jadi ini penafsiran yang keliru, sehingga dikasih catatan oleh Syekh Shafiur Rahman Mubarakpuri rahimahullahu ta'ala. Wa nazala fil yahudi lama badalu na'tan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ahdallahi ilaihim fit tawrah aw fi man khalafa kadiban fi da'wa aw fi bai'i sil'atin. Ayat ini turun terhadap orang-orang Yahudi tatkala mereka itu mengganti sifat-sifat Nabi. Dalam kitab mereka sudah disebutkan sifat-sifat Nabi. diganti oleh orang-orang Yahudi, disembunyikan. Berarti mereka mengetahui dari kita, mereka akan kedatangan seorang nabi yang bukan dari bangsa mereka. Ciri-cirinya sudah disebutkan. Tapi dirubah oleh orang-orang Yahudi. Dan juga janji Allah kepada mereka dalam Taurat, ini juga dirubah-rubah. Atau terhadap orang yang bersumpah dalam keadaan dia dusta dalam dakwaan terhadap sesuatu atau dalam menjual sebuah barang. Padahal bersumpah palsu dalam mendakwa sesuatu, oh ini wallahi milikku, ini hakku, padahal bukan. Ini perkara yang haram. Atau dalam menjual sesuatu, dia menggunakan sumpah palsu. Demi Allah, ini tak berikan pada kamu khusus. Ini sesuai dengan apa modalnya. Tolong, saya beli segitu, saya enggak untung. Padahal untung. Diembel-embeli dengan yamin, dengan khalib, dengan sumpah palsu. Ini perkara yang batil, perkara yang tidak dibolehkan. Maka di antara karakter jahat yang ada pada orang-orang Yahud, mereka suka berkata atas Allah dengan sebuah kedustaan dalam keadaan mereka mengetahui. Ini termasuk sebesar-besar dosa. Berbicara atas Allah dengan tanpa ilmu. Bahkan di urutan dosa, ini di atas didahulukan daripada kesyirikan. Berbicara atas Allah, berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Termasuk sebesar-besar dosa. Sehingga kedustaan yang mereka bikin-bikin ini langsung dibantah oleh Allah. Bala, urusannya bukan demikian hakikatnya. Bukan seperti yang kalian sangka wahai orang-orang Yahud, bahwasanya enggak ada dosa atas kalian kalau kalian mendolimi bangsa Arab. Bukan demikian. Bahkan atas kalian sebesar-besar kejahatan dan sebesar-besar dosa kalau kalian mendolimi umat yang ummi, yaitu bangsa Arab. Kemudian disebutkan oleh Allah, siapa yang menunaikan janjinya dan bertakwa. Maka janji di sini umum mencakup perjanjian antara hamba dan antara Rabbnya. Apa perjanjian hamba dengan Rabbnya? Yaitu meliputi segala yang Allah wajibkan atas hamba terkait dengan hak-hak Allah. Ini perjanjian antara hamba dengan Rabbnya. Agar kita mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan agar kita menjalankan segenap kewajiban Allah, menjauhi segala larangannya. Dan juga perjanjian yang menyangkut antara hamba yang satu dengan hamba yang lainnya, terkait dengan hak-hak, hutang piutang, pinjam meminjam, jual beli, muamalah ini dan itu, waris mewarisi dan lain sebagainya. Maka Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Karena dalam perkara itu semua, itulah apa tempatnya takwa. Di situ kita harus apa memerankan takwa kita. Karena untuk menunaikan kewajiban yang Allah bebankan pada kita, butuh takwa Allah. Untuk kita bisa menunaikan hak-hak saudara kita, butuh takwa Allah. Di sini peranan takwa yang terpenting. Butuh kita untuk bertakwa dalam arti kita takut menjauhi segala kemaksiatan. Baik kemaksiatan antara hamba dan Rabbnya, atau kemaksiatan dosa antara hamba yang satu dengan hamba yang lainnya. Maka siapa yang memiliki karakter yang demikian, dia termasuk minal muttaqin, termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. yang Allah akan mencintai mereka. Apakah orang-orang yang bertakwa itu dari kaum yang umi, orang-orang yang buta huruf bangsa Arab, atau selain mereka? Maka siapa yang menyatakan enggak ada dosa atas kami, kalau mereka mendolimi bangsa Arab, berarti orang yang semacam itu orang yang belum menunaikan janjinya. Berarti orang yang mengatakan dengan ucapan semacam itu, dia bukan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka artinya dia bukan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan termasuk orang yang nantinya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa Arab memang dikenal dengan ummiyun, artinya bangsa yang buta huruf. Karena pengetahuan mereka tentang baca tulis itu paling minim dibanding dengan bangsa-bangsa selainnya. Terutama pengetahuan tentang ilmu tulis itu paling minim, yaitu orang-orang Arab. Di antara orang Arab itu disebutkan yang paling minim pengetahuan tentang baca tulis adalah Nabi kita. Disebutkan An-Nabiyul Ummi, Nabi yang ummi buta huruf. Apakah Nabi sama sekali enggak bisa membaca, enggak bisa menulis? Disebutkan pendapat yang rajih dari pendapat para ulama, Rasulullah memang buta huruf. Namun beliau bisa membaca beberapa kata dan menulis beberapa kata. Namun sampai akhir hayatnya itu enggak bisa membaca, enggak bisa menulis secara umum. Dalam perjanjian Hudaybiyah, ketika kaum musyrikin enggak mau tanda tangannya Muhammad Rasulullah, suruh ngapus. Kalau kami tahu kamu Rasulullah, enggak perlu ada perjanjian-perjanjian semacam ini. Kan nyuruh Ali, mana? Yang tulisan Rasulullah itu mana? Rasulullah kan enggak tahu. Suruh menghapus ganti Muhammad bin Abdullah. Kalau bisa membaca, membaca beberapa. Yang di situ disebutkan nasnya, beliau membaca. Tapi secara umum, disebutkan ummi memang beliau. Dan itu bukan sebuah kekurangan. Dan bahkan sebuah keutamaan. Sehingga ini menjadi bantahan bagi yang menyatakan karena Al-Quran itu produknya Muhammad, hanya hasil pikiran ide-ide Muhammad dan seterusnya. Beliau buta huruf, gak bisa membaca, gak bisa menulis. Maka Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah, kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Ikhwan fiddin azani wa jazakumullah, ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.